بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita melangsungkan pada sesi yang kedua ini membaca nasihat Syekhuna Mukbir rahimahullah kepada al-aba wal ummahat. Wa qala rahimahullah ta'ala wa fi sahihain min hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع وَمَسْئُولٌ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ أَوْ بِهَذَا الْمَعْنَى. Di dalam sahihaini dari hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mas'ul, dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang imam pemimpin terhadap rakyatnya dan dia akan dimintai tanggung jawab tentangnya. Seseorang lelaki pemimpin dan akan dimintai tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Seorang wanita pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu pemimpin, dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang harta tuannya. Atau yang semakna dengan ini, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingatkan kepada kita akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada rahimani wa rahimakumullah pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah jalla subhanahu, hadith yang seperti ini mengingatkan akan dirinya barakallahu fikum, jikalau dia telah mendapatkan giliran untuk dipanggil oleh Allah jalla subhanahu, akan dimintai tanggungjawab tentang harta benda yang dimiliki, dari mana didapatkan dan kemana dikeluarkan. Jikalau gilirannya itu datang, maka Allah Jalla wa'ala akan menyoal masa muda dan mudinya, di mana dia habiskan, ilmu yang dia telah dapatkan, apa yang dia telah perbuat, dan barakallahu fikum umur yang diberikan oleh Allah, kemana dia habiskan. Bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dengan adanya pertanggungjawaban di sisinya, dia akan mempersiapkan jawaban-jawabannya rahimani wa rahimakumullah, dari serentetan dan deretan tanggungjawab di hadapan Allah. Permintaan tanggung jawab terkait tentang kepemimpinan kita, kita sebagai seorang suami terhadap istri dan anak kita, kita sebagai seorang istri di rumah suami kita rahimani wa rahimakumullah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jikalau seseorang suami itu tidak soleh, tidak mungkin akan memperhatikan pertanggungjawaban di sisi Allah. Jikalau wanita itu tidak solehah, tidak mungkin dia akan memberikan perhatian akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allahu Jalla Subhanah. Sehingga mungkin seorang wanita hanya mengejar senang suaminya dengan tanpa ada tahu di hadapan Allahu Jalla wa'ala akan ada pertanggungjawaban rahimani wa rahimakumullah. Di depan suaminya menyenangkan, tapi di belakang dia bersembunyi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Wal'iyadu billah. Namun kalau itu terjadi, maka kita kena dari apa yang disinyalir oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, fadfar bidhatid din taribat yada. Pilih yang beragama, pilih wanita yang solehah. Kalau tidak engkau lakukan, akan binasa dirimu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ikhwanuna punya teman, barakallahu fikum, yang istrinya jahilah, tidak memberikan perhatian terhadap agama Allah Jalla Subhanah. Ternyata tidak hanya berdampak pada cukup pada sang istri, namun digeret sang suami rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak hancur, barakallahu fikum, seorang suami di saat dia memilih pasangan yang tidak baik dan tidak bagus dan tidak salihah rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanah, semoga dengan usaha kita belajar, belajar dan belajar, mendatangi majlis ilmu, kita memutala'ah kitabnya para ulama, atau kemudian tulisan-tulisan agama yang berguna bagi kita, kita semangat membacanya. Semoga itu merupakan usaha menuju kesolehan kita dan menuju kesolehan istri kita. Kita berharap pertanggungjawaban itu akan menjadi ringan di hadapan Allah Jalla Subhanah. Maka oleh karena itu, di masa sekarang ini, anak atau kedua orang tua yang mendukung anaknya belajar dan menjadi orang saleh, sungguh betapa asingnya. Sedikit di antara mereka rahimani wa rahimakumullah. Asing di tengah kehidupan kaum muslimin yang sekarang ini. Kenapa, barakallahu fikum, keasingan itu nampak? Karena mayoritas kaum muslimin menghitung kebahagiaan, menghitung kekayaan, menghitung segala-galanya dengan kacamata duniawi. Namun ahlus sunnati wal jamaah, laki-lakinya atau wanitanya, menghitung, barakallahu fikum, kebahagiaan di saat dekat dirinya dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia gampang dan mudah mengejar ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Di saat dia gampang dan mudah untuk kemudian mengejar cintanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahimani wa rahimakumullah, dia sadar dan sadar ketenangan itu ada bersama dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan dan ketentraman di dalam hidup di saat hamba itu mendapatkan perolehan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan dan pertolongannya untuk mentaatinya. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Thumma qala wa fi sahihaini aydan an Ma'kil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. Kata Nabiyyun alaih salatu wassalam dalam riwayat sahihain dari sahabat Ma'kil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, awalan udzakiru nafsi wa iyyakum dengan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam naik di atas mimbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan amin. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in terkejut dan terkaget, barakallahu fikum. Lalu kemudian bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ala ma ammanta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dasar apakah engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Rasulullah memberitahukan, barakallahu fikum, atani Jibril, baru saja Jibril datang kepadaku, thumma qala raghiba anfu mri'in, celaka seseorang, celaka, dzukira ismuka indahu falam yusalli alaihi, disebutkan di sisimu nama engkau namun dia tidak berselawat pada engkau. Katakan amin. Saya mengatakan amin. Maka ya ikhwani wa ya akhwati, di saat kita mendengar nama Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam disebut, jangan lupa, barakallahu fikum, mengucapkan selawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyah, siapa saja yang Allah jalla wa ala berikan amanat untuk kemudian menjadi pemimpin atas rakyat, pemimpin rahimani wa rahimakumullah dalam satu kepemimpinan, lalu dia tidak meliputinya, lalu dia tidak berusaha memberikan nasihat padanya, melainkan orang ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan menemukan baunya surga ya Allah. Kita sebagai kedua orang tua pertama kali kena, sebagai pemimpin terhadap anak-anak kita, kalau kita tidak memberikan bimbingan, kalau kita tidak memberikan arahan, tidak kemudian menasihatkan dan mengingatkannya, khawatir hukuman ini menimpa kita, rahimani wa rahimakumullah, tidak menjumpai dan menemukan baunya surga, barakallahu fikum. Fahal yumkin, apakah mungkin kita akan bisa mewujudkan nusuh, nasihat pada istri, pada anak kita, kalau kita tidak belajar agama Allah Jalla Subhanah, kalau kita tidak semangat untuk mengerti ilmu yang dibimbingkan oleh Allah melalui san nabinya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang istri itu semestinya harus benar-benar puas di saat suaminya pulang membawa faedah ilmiah. Itu wanita yang salehah. Pulang suaminya dari majlis taklim, dia bertanya, mal faedah, apa faedahnya? Ya lah, kalau abangnya kalau ngantuk-ngantukan di majlis, enggak bisa bawa faedah. Jadi merasa dengan itu istri mendongkrak semangat suaminya di majlis ilmu, sehingga benar-benar tekun menulis, mengambil faedah. Ini lo faedahnya, kita bagi-bagi. Masya Allah. Ya? Jangan sampai seorang istri pulang nanya, mas, ya, berapa sih dapatnya hari ini? Kalau enggak, sudah keluar kata-kata kotor, sebel di hadapan suaminya, menampakkan wajah yang jelek, tidak disiapkan makannya, ogah-ogahan. Nah, ini bukan wanita yang solehah yang dimaksud oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Bagi-bagi faedah. Tanya. Kalau kita menginginkan, ingin suami kita didongkrak, rahimani wa rahimakumullah. Saya masih teringat kisah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di saat barakallahu fikum Syekh Al-Albani meninggalkan Albania ziarah karena teroran dari penguasa di saat itu, barakallahu fikum, bersama bapaknya, berangkat rahimani wa rahimakumullah ke Syria. Syekh Al-Albani rahimahullah yang mencarikan ma'isyah, penghidupan buat anaknya, buat kedua orang tuanya, pulang jadi pelajen, barakallahu fikum. Ia terus dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Pada suatu hari rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala melihat maktabah, tertarik ingin masuk ke dalamnya. Sampai kemudian dia duduk di maktabah, yang kemudian di saat itulah terdongkrak tentu dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Duduklah barakallahu fikum di maktabah sampai kemudian waktu pulangnya para pekerja. Keluar beliau rahimahullah dari maktabah, pulang ke rumah beliau. Bapaknya meminta, "Mana wahai anakku hasilmu hari ini?" Syekh Al-Albani terdiam karena beliau tidak bekerja sebagaimana hari-harinya rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bercerita apa yang dia alami. Dengarkan ucapan sang bapak terhadap anaknya, kata beliau, "Semoga hasilmu hari ini lebih baik dari hasil-hasil yang telah lewat." Allahu Akbar. Mulai di saat itu rahimani wa rahimakumullah, ihtimam bil ilm terus kemudian sampai kemudian menjadi alimu ahli sunnati wal jamaah di zaman ini, la nadhira lah, katanya para ulama. Fanduru barakallahu fikum, ya, berkat doa dari kedua orang tua, semoga hasilmu hari ini lebih baik dari hasil-hasil engkau yang telah lewat. Fanduru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang banyak kita menemukan ada orang yang merasa minder di saat anaknya itu menjadi anak yang salihah, putrinya putri yang salihah. Bahkan tidak jarang kita mendengar adanya penyesalan di saat anaknya itu tampil seperti yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba kemudian menjadi mutahajjibah, orang yang menutup auratnya, menjaga kehormatan dan kewibawaannya karena takutnya kepada Allah Jalla Subhanah. Sungguh betapa banyak cerita rahimani wa rahimakumullah. Menganggap minder karena di depan rumahnya anaknya sudah sarjana ini, anaknya sudah ini, sudah itu. Malu sama tetangga. Mungkin di kantor saling berbincang, saling mengangkat-ngangkat-ngangkat anaknya. Cuma anaknya enggak lulus di kuliahnya karena keluar. Atau mungkin dia langsung duduk di pondok pesantren rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum, sesungguhnya dia yang paling kaya di dalam hidupnya. Ahlus sunnati wal jamaah, dia adalah orang yang paling kaya di dalam hidupnya. Karena barakallahu fikum, di antara kalimat dan kalam al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, kaya tetapi tidak memiliki harta benda. Loh, dengan apa dia kaya kalau demikian? Tidak punya harta benda. Aziz, orang yang mulia dengan tampak memiliki, ya, tetangga-tetangga yang terhormat, tetapi dia mulia hidupnya. Yang ketiga, mahaban, seseorang tampil hidup wibawa padahal dia tidak punya kedudukan. Di masyarakat mungkin dia sebagai tukang bangunan, barakallahu fikum. Tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tapi dia orang yang berwibawa, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan pertanyaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Ya Aba Dzar, atara katratal mali huwal ghina? Qala na'am ya Rasulullah. Wa tara qillatal mali huwal faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Wahai Abu Dzar, bukankah engkau melihat dan memandang yang sedikit yang banyak hartanya itu adalah orang kaya? Saya mengatakan ya ya Rasulullah. Dan orang yang sedikit hartanya itu adalah orang fakir? Saya mengatakan ya ya Rasulullah. Apa kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Yang namanya kaya hati itu, yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Yang namanya fakir itu adalah fakir hati. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin kaya tanpa harta, ingin mulia dengan tanpa pendukung keluarga yang terhormat-hormat, ingin menjadi orang yang wibawa dengan tanpa kedudukan, ada dua jawabannya rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin ya, kita ini berusaha dan sudah ada pada diri kita sesungguhnya. Jawaban yang pertama, al-iftiqaru ilallahi azza wa jal, yaitu menampakkan kebutuhan yang tinggi kepada Allah jalla subhanah. Kita takut akan azab Allah, itu butuh kepada Allah. Kita bertaubat dari dosa dan kesalahan, itu butuh kepada Allah jalla subhanah. Kita menggantungkan hati kita, diri kita kepada Allah, ini bentuk kebutuhan kita kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah setelah sholat dengan berbagai macam bentuk ibadah, dengan membaca Al-Quran, itu adalah gambaran-gambaran iftiqar kebutuhan diri kita kepada Allah jalla subhanahu. Berarti kita telah mengantongi kata-kata kaya dari lisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wathani yang kedua, selain al-iftiqaru ilallahi azza wa jal, adalah khusyu'ul qalbi lahu, kekhusyuan hati kita dalam beribadah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan sirrul hayah, rahasia kehidupan, ternyata ada pada segumpal daging yang disebut dengan qalb. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadikan diri kita khusyuk, yang akan menjadi aun, pembantu dan penolong kita dalam kekhusyuan? Ada dua rahimani wa rahimakumullah langkah dan caranya. Untuk kemudian barakallahu fikum membantu untuk melahirkan kekhusyuan pada diri kita sendiri. Idraku azamatillahi azza wa jal, mengilmui tentang keagungan Allah jalla subhanah. Bagaimana ya akhwan, kalau tawakal seseorang itu dialihkan kepada Allah, harapannya semuanya kepada Allah jalla subhanah, kecintaannya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah jalla subhanah, maka semuanya ini akan menjadikan hatinya khusyuk dalam mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani yang kedua, dengan cara idraku da'fihi wa ajzih, mengerti tentang kelemahan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma in dafiq, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dengan memandang dan melihat terhadap diri kita sendiri, ternyata kita ini adalah hina, dina di hadapan Allah Jalla Subhanah. Itu yang akan bisa membawa kita dalam kekhusyuan dan melahirkan kekhusyuan dalam pengabdian kepada Allah Jalla Subhanah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita dengan berusaha untuk belajar, terus belajar, belajar mengerti al-haq, berniat untuk terus berjalan di atas al-haq bersama ahlul haq, insyaallah Allah Jalla wa Ala menjadikan kita ini orang tua yang selamat, seorang ibu yang selamat, dan tentunya akan membuahkan keselamatan bagi anak-anak kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kepada ummahat agar memberikan dukungannya dan merasa bangga dan merasa beruntung di saat suaminya itu, barakallahu fikum, tekun di dalam belajar agama Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tentunya dengan ilmulah yang dengannya akan bisa membimbing dan menasihatkan yang dipimpinnya. Kalau dia melalaikan, tidak memberikan wejangan dan nasihat, dikhawatirkan tidak akan mencium baunya surga. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fis sunani min hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wa ja'a aydan min ghairi hadithihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال di dalam sunan dari hadis Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dan datang pula dari hadis selain beliau, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala muru abna'akum bis salati li sab'in وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat di saat dia berumur 7 tahun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. فَبَرَكَ fikum. Ini adalah bahasa untuk kita tamrin wa ta'wid, membiasakan dan mendidik anak itu dari semenjak kecil untuk taat kepada Allah Jalla Subhanah. Karena seorang penyair mengatakan, tumbuh berkembang anak itu ala ma'awadahu abuh. Anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh bapaknya. Ini barakallahu fikum. Muru abna'akum bisolati lisaba. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Ta'widu abna'is sigar, membiasakan anak-anak kecil itu untuk membangun ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah. Kendatipun dia itu layakil, tidak memahami bentuk ketaatan ini, tetapi dengan ta'wid, dengan membiasakan anak ini untuk melakukan ketaatan, akan memiliki dampak di masa besarnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala haka, seorang anak tampil menjadi aib, durhaka kepada bapaknya. Barakallahu fikum. Lalu kemudian anaknya itu bertanya, bapak bertanya kepadanya, kenapa engkau setelah dewasa menjadi orang yang durhaka padaku? Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bercerita. Kemudian sang anak memberikan jawaban, anda dulu di masa kecilku durhaka pada diriku, sekarang saya durhaka kepada engkau rahimani wa rahimakumun. Ini yang menakutkan, ini yang mengerikan. Al-jaza'u min jinsil amali. Ganjaran dan balasan setimpal dengan apa yang kita telah lakukan dan perbuat. Sehingga jangan sekali-kali kita berbuat zalim terhadap anak kita. Apa bisa? Iya. Seorang suami benci terhadap istrinya, anaknya yang jadi barakallahu fikum sasaran. Tidak berani dia kemudian mencelakakan istrinya, anaknya jadi sasaran. Semua penghuni rumah jadi sasaran. Begitu sebaliknya, sang istri kemudian marah pada suaminya, anaknya jadi sasaran yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Hati-hati rahimani wa rahimakumullah. Al-jaza'u min jinsil amali. Upah dan ganjaran itu setimpal dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Maka oleh karena itu cerita Al-Imam Ibnu Al-Qayyim setelah beliau mengucapkan ini, sebelumnya beliau mengingatkan kerusakan dan kehancuran pada anak itu bermuara dari kedua orang tuanya rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membimbing dan mengarahkan kita untuk kemudian takwid, membiasakan anak itu untuk kemudian dekat dengan Allah Jalla Subhanah, membiasakan anak itu dengan amal-amal kebajikan yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hubungan dekat seorang hamba dengan Allah melalui tali ibadah salat. Barakallahu fikum. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka di saat dia berumur 10 tahun. Coba bagaimana barakallahu fikum Allah Jalla wa'ala membantu kedua orang tua atas kewajiban dia pada anak-anaknya rahimani wa rahimakumullah. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidurnya, ya di tempat tidurnya mereka-mereka, ya laki-laki dengan wanita rahimani wa rahimakumullah, berusaha barakallahu fikum biqadril istita' untuk kemudian memisahkan dan tempat tidurnya. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahrisu kullal hirsi ala tarbiyatil abna'i tarbiyatan islamiyatan. Nabi alaihi salatu wassalam semangat dengan semangat yang tinggi untuk memberikan pendidikan terhadap anak itu, tarbiyah islamiyah, tarbiyah yang baik. Barakallahu fikum. Jangan lepas kontrol kita ini. Kalau mungkin dulu di saat kita bersama kedua orang tua kita, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri pemberian ayah, pemberian ibu, biasa. Karena kedua orang tua kita sendiri tidak berilmu tentang agama Allah Jalla Subhanah. Pendidikan yang kurang karena jauhnya dari ilmu itu jangan sampai terulang pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Di saat anak minta, kita dengan ringan tangan memberikan dia dengan tangan kiri, memberikan dia dengan tangan kiri kita. Hati-hati. Akhlak dan adab. Yang mungkin apalagi barakallahu fikum kita memberikan. Nih, lempar. Iya, anaknya nangkap. Masya Allah, senang dikasih duit 500 atau 1000. Tetapi dengan cara, yit, lempar. Iya, ya anak yang tidak memperhatikan hal itu, ia senang-senang aja. Tapi nanti kalau dibalas sama anak, bi, ini kolam suahnya, blut. Nah, siapa yang ngajar? Siapa yang mendidiknya? Barakallahu fikum. Ya, jadi kita yang harus benar-benar anaknya sedikit tangan kiri diberikan. Nanti kalau dia anaknya memberi dengan tangan kiri, dimarah misalkan. Lah kita yang mengajarinya rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal sekecil itu jangan sampai barakallahu fikum dibiarkan. Disinilah letaknya qudwatun hasanah, suri tauladan yang baik barakallahu fikum. Ketika ada anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sedang membagikan makanan setengah sama-sama setengah. Yang satu mungkin makannya cepat, yang satu ya masih. Wasang adik ngamuk mau jajan kakaknya. Jangan dididik anak itu menjadi anak yang rakus. Jangan. Jangan dididik anak itu menjadi ngalah terus, ngalah terus. Suatu hari dia akan menuntut barakallahu fikum. Ini bahaya. Kalau memang sudah adil dididik yang sudah habis ini semuanya, ya, jangan dibiarkan rahimani wa rahimakumullah. Kakak diajari ngalah terus, kasih adikmu. Ini sudah dibagikan sama rata oleh bapak, oleh ibu. Jadi salah untuk menempatkan dan mendidik anak kita untuk mengalah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka semuanya ini akan terselesaikan dengan ilmu agama. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah wal iyadu billah, kalau sampai bapaknya ya memberikan kepada anaknya melalui lewat tendangan mungkin, ya ngambil bajunya apa lewat tendangan. Inilah lah, ini kurang ajar rahimani wa rahimakum, enggak benar. Jadi sekecil persoalan terbiah Islamiyah harus benar-benar barakallahu fikum diperhatikan. Semangatnya Nabi Yuna alaihissalatu wassalam akan diperlihatkan pada hadis-hadis di bawah. Qala fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam رأى الحسن تناول تمرة فأدخلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخن وأدخل أصبعه في فيه الحسن وأخرجها وهكذا كتب له رواه الإمام أحمد في مسنده. Di dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan sedang tanawal makan tamrah, makan barakallahu fikum kurma, fa adkhala fi fihi, lalu mengambil korma, lalu memasukkan ke mulutnya. Lalu Nabi SAW kakhin, keluarkan. Memerintahkan untuk mengeluarkannya. Lalu karena sudah mau tertelan, Nabi SAW memasukkan jarinya ke mulut Hasan. Lalu mengeluarkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Ini satu pelajaran yang amat sangat penting untuk kita senantiasa bertanya pada anak kita, kalau ada sesuatu yang dibawanya, dari mana nak? Ini dari mana? Siapa yang memberikan engkau? Jangan sampai anak ini ternyata mengambil milik temannya, temannya tidak tahu. Rahimani wa rahimakumullah. Ditanya, dari mana ini barang? Bolpen yang dibawa pulang, ada barang-barang asing dibawa pulang. Ditanya, ini milik siapa? Dari mana anda peroleh? Dari mana engkau dapatkan? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Untuk kita mengerti kejujuran anak, rahimani wa rahimakumullah, kebersihan anak kita, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali ternyata dia mengambil milik orang, lalu kemudian dia lari, bersembunyi, makan, dan seterusnya. Jangan sekali-kali. Kita harus benar-benar perhatian sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memperhatikan hal itu. Wazid ala zalik, jangan pula kita sebagai kedua orang tua memberikan makan yang haram pada anak-anak kita. Harus kita bersihkan, barakallahu fikum, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam khawatir dan takut jikalau yang masuk ini adalah kurmanya sedekah, barakallahu fikum. Kita jangan sekali-kali memberikan makan anak kita dari sesuatu yang haram, barakallahu fikum. Yang ketiga, pelajarannya adalah jangan sekali-kali kita membelikan anak kita sesuatu yang membahayakan agamanya. Iya, kita ingin memberikan hiburan, hiburan yang padanya muharramat, keharaman-keharaman. Ini juga termasuk di dalamnya pendidikan yang tidak baik. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam telah memberikan suri tauladan mulai dari semenjak dini, terus dipantau. Kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, atau tidak jelas dari mana asalnya, dia persoalkan, dia tanya. Ya, dia geret anaknya untuk mengembalikan kalau ternyata ini tidak jelas, atau ingin mencari kejujurannya. Katanya dikasih sama ini, datang kepada yang disebutkan untuk mengerti kejujuran, barakallahu fikum, anak kita. Karena kita ingin mendidik dia, rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa engkau marah dalam kondisi ini, marah dalam mendidik dia, rahimani wa rahimakumullah, agar jangan lancang tangannya, agar jangan membiasakan diri, barakallahu fikum, untuk meminta-minta. Terkadang anak-anak kita, iya, lihat temannya minta, jangan sampai dididik di saat dia membawa ke rumah sesuatu atau dia makan, abinya tidak merasa mengasihnya duit, ibunya tidak merasa mengasihnya duit, kok tiba-tiba mungkin, barakallahu fikum, dia dikasih sama aminya. Coba ditanya, ami yang langsung mengasih atau Umar yang meminta kepadanya? Dipersoalkan sebagai satu pendidikan terhadap anak kita. Kita tahu anak kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata dia meminta, kita bimbing, kita arahkan. Ya, harus, barakallahu fikum, menjadi orang terhormat, ya bunai. Jangan membiasakan diri untuk meminta, jangan membiasakan diri untuk mengemis. Karena pendidikan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam seperti yang disebutkan di bawah nanti, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini pendidikan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kita, suri tauladan dari Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di dalam mendidik anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullah. Wa hakadha rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadits al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ahu akhadha tamratan min as-sadaqati aw akhadha tamratan fa udkhila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usba'ah fi fihi thumma akhrajaha wa qala akhsha an takuna min as-sadaqati aw bi hadha al-ma'na. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, melihat Hasan mengambil satu biji korma dari korma-korma sedekah, atau mengambil sebiji korma, lalu Nabi Yunus alaihi salatu wasallam memasukkan jarinya ke mulut Hasan, lalu kemudian mengeluarkannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahsha, saya takut dan khawatir kalau korma ini dari korma sedekah atau ya yang semakna dengannya." Fanduru barakallahu fikum. Sekali lagi, semakna dengan apa yang ada di atas. Mendidik anak kita, dari mana dia mendapatkan makanan, barakallahu fikum, walaupun itu jelas halalnya bizzat, secara zat jelas halalnya, tapi kita ingin mendidik anak kita, dari mana dia dapatkan. Kalau ternyata dia diberikan, Anda diberikan, ya bunai, apakah Anda yang meminta atau kemudian diberikan oleh temannya, barakallahu fikum, tanpa meminta? Ini pertanyaan untuk menyentuh dirinya. Kalau ternyata dua pertanyaan ini, Anda diberi karena meminta atau Anda diberi ya dengan tanpa meminta, ini sentuhan jiwa sang anak. Kalau ternyata dia terdidik dalam kejujuran, dia akan menjawab, atau mungkin pertama kali pertanyaan dia akan menjawab minta, baru kemudian barakallahu fikum kita bimbingkan, kita arahkan untuk menjadi orang yang punya wibawa, tangan di atas ya bunai lebih baik daripada tangan yang tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di mana? Di bawah. Gimana maksudnya? Apa? Kok tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah? Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Kenapa? Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya? Abdullah? Memberi lebih baik daripada? Na'am rahimani wa rahimakumullah. Dididik anak kita, diajari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini maknanya adalah perhatian yang dalam-dalam pendidikan Islamiyah kita tanamkan. Kalau dulu mungkin kedua orang tua kita senang-senang aja kita bawakan jajan, gak tahu dari mana, mangga tiba-tiba satu kresek, gak tahu dari mana, ya ternyata ngambil di sawahnya orang, di ladangnya orang, di rumahnya orang, ya rahimani wa rahimakumullah. Namun sekarang kita telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendidikan yang baik. Kita memulai dari rumah kita, tangga kita yang kecil ini. Kita bertanya kepadanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Ini pendidikan pada anak-anak kita. Wa fi sahihaini anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'a Umar bin Abi Salamah ya'kulu wa yatishu yaduhu wa tatishu yaduhu fi suhfati faqala ya ghulam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Abi Salamah makan, masih kecil Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala an, wa yatish wa tatishu yaduh fi suhfati. Ya, namanya anak kecil kan, makan barakallahu fikum di piring bareng-bareng, ya nyut, ngambil sana sini, habis sudah miliknya, wah cabut miliknya orang, bagiannya orang diambil, tapi yaduk fi sohbah, keliling ke sana kemari. Barakallahu fikum. Dengarkan pendidikan dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Ya gula, wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah apa yang ada di sekitar engkau. Pendidikan barakallahu fikum. Jangan sampai kita lombok, ya oh anak itu jangan dikerasi terus, ya ini kan masih kecil, jangan dimarah lo mas, maafkan dia lo. Jangan begitu, sebagai seorang ibu sama-sama sejalan, putrinya dididik, dilatih dari semenjak kecil memakai jilbab, kemudian barakallahu fikum anaknya laki-laki dilatih, dididik semenjak kecil menutup aurat, dilatih terus demikian. Jangan sampai barakallahu fikum perkara kecil diremehkan. Dalam agama sesungguhnya tidak ada perkara yang kecil. Betapa banyak amalan yang kita anggap kecil, tetapi nilainya besar di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sesuatu yang akan menghilangkan muru'ah anak harus dijaga, harus barakallahu fikum diperhatikan oleh kedua orang tua. Ini kan nasihat yang mulia bagi kita. Saya segenap ikhwani wa akhwati al-aba wal ummahat. Pendidikan nasihat yang mulia di dalam hidup melalui hadis-hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjaga mendidik anak mulai dari semenjak kecil dengan hukum-hukum syariat. Jangan sekali-kali terjatuh dalam keraguan, kekhawatiran Nabi. Kalau ini termasuk dari asyubuhat atau zakat, maksudnya pelajaran penting, khawatir kalau ini yang ada pada diri anak kita ini sesuatu yang gak jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Menjaga anak kita dengan kita memberikan pendidikan berarti kita memulai dari diri kita, wahai kedua orang tua. Melindungi diri kita dari perkara-perkara yang haram, barakallahu fikum. Membersihkan hidup kita ini agar lepas dari perkara yang padanya maksiat, rahimani wa rahimakumullah. Melepaskan diri, barakallahu fikum. Jadi ini, rahimani wa rahimakumullah, kita mengawali pembentukan anak ini melalui pembentukan diri kita sendiri. Rawat Tirmidhi fi jami'ihi An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa dhakara baqiyatal hadithi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi di dalam jami'nya dari Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jaga Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ikhwani wa ya akhwati, ini barakallahu fikum, dalam hadis ini pendidikan bagi kedua orang tua. Pertama kali untuk menanamkan pendidikannya kepada anaknya rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kedua orang tua, kita harus menjaga wasiat Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Pertama kali, kalau kita menginginkan anak kita itu menjaga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat pertama, jaga Allahu jalla subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjaga engkau. Wahai al-ab, wahai al-um, jaga Allahu jalla subhanahu, niscaya Allah akan menjaga engkau. Kita sebagai ab, sebagai um, mengingatkan kepada anak kita, ya bunai, wahai anakku, jaga Allahu jalla subhanahu, Allah akan menjaga. Ini kan ilmu, melahirkan ilmu, menghasilkan ilmu. Tapi beda kalau kedua orang tuanya, ya, sedikit-dikit chatting, bapaknya, uminya juga ikut chattingan sama orang-orang gak tahu, ya, ya. Lah terus anaknya disuruh ihfazillah ya bunai, jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Lo coba rentetannya. Tapi coba jikalau ingin barokah, kedua orang tua inilah yang mengawali, menjaga barakallahu fikum. Batasan-batasan Allah jangan mendekat, ya, sampai miski. Seorang al-ab mengajar anaknya main Facebook. Al-ab ingin anaknya ya chatting-chattingan sama temannya, ya. Subhanallah, ketika pas waktu masuk ke pondok pesantren, ya, anak yang tadi diajari bagaimana main Facebook, chatting bersama teman-temannya, ternyata pihak pondok pesantren, ya, bukan orang-orang bodoh tadi saya maksudkan, orang-orang pinter loh, ahlu sunnah wal jamaah itu, enggak ketinggalan ngecek dari apa namanya itu, oh ternyata anak ini chattingan sama ya perempuan-perempuan. Banturu barakallahu fikum. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Loh, kita sudah dibukakan di dalam agama. Kalau engkau wahai sebagai lelaki masih butuh, ya nambah. Iya kan? Ya apa ya? Boleh kan? Boleh rahimani wa rahimakumullah. Tapi jangan lewat jalur barakallahu fikum yang dilarang. Sudah dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Jalla Subhanah bagi kaum lelaki rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana istri saya enggak ridha, enggak mau ridha, enggak akan ridha. Iya. Oleh karena itu urusan ini enggak ada kaitannya dengan seorang istri. Ada pada sang suami. Lah kalau sekiranya ada kaitannya, enggak mungkin maju-maju. Tapi karena diserahkan kepada, ini hak mutlak seorang suami. Makanya enggak ada kaitannya dengan ridho atau tidaknya seorang istri. Tapi ya jangan sampai kita itu ingin membangun rumah baru lagi, hancur ke rumah yang pertama dibangun. Ya itu enggak boleh juga. Ya harus barakallahu fikum diperhatikan kemampuan kita. Iya, kemampuan dari sisi ilmu, kemampuan dari banyak hal, ya finansial dan seterusnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa barakallahu fikum fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak terusakkan dan terhancurkan anak itu di saat melihat kehancuran kedua orang tuanya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya ikhwani, saya sudah tadi sebutkan di atas, kita ini orang kaya sesungguhnya. Walaupun mungkin barakallahu fikum kita enggak punya harta, tapi orang kaya. Kalaupun Allah bukakan rezeki kepada kita, tapi kita tetap menggantungkan diri, bertambah kekayaan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah, ihfadillah yahfadka. Berarti ini nasihatkan bukan buat anak kita saja. Saya punya anak loh, ini loh wasiatnya dari Rasul alaihi salat. Jangan, kita kantongi diri kita dalam ilmu kita, kita wujudkan dalam amal. Sungguh amat sangat berbarokah ilmu yang kita peroleh dan kita amalkan, kita sampaikan pada anak kita barakallahu fikum, kita bimbing rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga mendidik anak, bahwa Allah Jalla Subhanah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita korbankan untuk agama Allah. Satu, akan bisa dilipat gandakan nilainya. Kecil akan bisa menjadi bernilai besar di sisi Allah Jalla Subhanah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita sebagai kedua orang tua untuk kemudian mendidik dengan lelah capek anak kita. Mungkin kita terbentuk dalam lingkungan yang jelek, anak kita sudah mulai berkembang dalam lingkungan yang jelek. Allahu Jalla wa'ala menyambut kita dengan hidayah. Kita berusaha memperbaiki diri. Sekarang terbawa atau terperintahkan untuk memperbaiki anak kita. Sabar. Terus lakukan. Insya Allah, Allahu Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Al-jaza'u min jinsil amali. Ganjaran itu sesuai dengan apa yang dikorbankan rahimani wa rahimakumullah. Juga demikian, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, minta kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan sampai anaknya dididik ya memperlihatkan sikap kirinya ngemis, bawaannya loyo, lesu, ceritanya itu menyedihkan, mengharapkan belas kasihannya orang. Jangan sampai. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang berjiwa besar. Kenapa barakallahu fikum? Karena terdidik di atas wahyu ilahi. Memang benar dia membutuhkan bantuan saudaranya, tetapi dia tidak lupa untuk menengadahkan tangan kepada Allah Jalla Subhanah, yang akan menggerakkan temannya untuk membantunya, yang akan menggerakkan saudaranya untuk perhatian pada dirinya, memperhatikan persoalannya, adalah yang ada di atas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Laporkan, keluhkan semuanya kepada Allah Jalla Subhanah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui kebutuhan kami. Saudara saya, anak saya, istri saya sakit. Ya Allah, berikan kebantuan kepada kami. Meminta kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Di atas akhlak dan adab, perilaku yang terhormat ini, kita kemudian mendidik anak-anak kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, wahai anakku, minta kepada Allah Jalla Subhanahu. Jikalau engkau minta bantuan, minta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kedua, barakallahu fikum. Hadis ini atau berikutnya, hadis ini mengajari kita sebagai kedua orang tua untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu dekat dengan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dengannya lah kita berkata kepada anak kita, dekat dengan Allah Jalla Subhanahu, engkau akan menemukan banyak hal yang di luar sangkaan dan dugaan engkau terjadinya. Sahih rahimani wa rahimakumullah. Tapi coba, di saat seseorang menjauh dari Allah Jalla Subhanahu, maka tidak ada yang datang mendekatinya, yang ingin menjadi teman sejoli dalam hidupnya, kecuali musuhnya Allah Jalla wa'ala, Iblis laknatullah alaih, dan bala tentaranya akan datang untuk mendekati ia, barakallahu fikum, ingin berteman dan menjadi teman yang dekat di saat dia menjauh dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan datang merapat, datang mendekati dirinya, akan memberikan iming-iming, akan kemudian membisikkan segala-galanya, apalagi kalau sekiranya ada sesuatu yang belum tercapai dengan menjauh dari Allah Jalla Subhanahu. Yang akan datang mendekati engkau adalah musuh engkau sesungguhnya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di saat seorang hamba bergelut dengan kehidupan dunia, tapi dekat dengan pemilik dirinya, pemilik dunia ini, dan yang mengatur kehidupannya, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memperlihatkan keajaiban pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, hadis ini mendidik kita sebagai kedua orang tua untuk mengawali hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita telah bercerita pada pertemuan kita tadi malam ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait dengan kehidupan yang berbarokah dari Allah, kebahagiaan yang benar-benar membahagiakan, yaitu bila bertambah ilmunya seseorang, bertambah pula ketawaduan dan kasih sayangnya. Bertambah, barakallahu fikum, ketawaduannya rahimani wa rahimakumullah. Bertambah kasih sayangnya, barakallahu fikum. Di saat kemudian ditambah amalnya, atau dia menambah amal ketaatan dan kesolehan, maka bertambah pula, barakallahu fikum, kedekatan dirinya dengan Allah Jalla Subhanah. Faya ikhwani wa ya akhwati, kita harus tahu langkah yang tepat dalam mencari kebahagiaan itu. ternyata bersama dekatnya kita dengan Allahu Jalla Subhanah, gandeng tangan istri kita untuk mendekat kepada Allahu Jalla Subhanah, menjauh dari musuh kita itu, gandeng tangan anak-anak kita untuk lari mendekat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Adapun hadis yang berikutnya, barakallahu fikum, tentang Abu Umair rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya pendidikan yang berharga, barakallahu fikum, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita mengawali, kendati pun ini berbicara tentang pendidikan anak, tetapi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yang mendidik buat kita sebagai kedua orang tua, mendidik buat anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap, barakallahu fikum, melalui wasiat dan bimbingan ulama-una, kita menjadi yang terbaik di hadapan anak-anak kita. Di saat kita ingin memperoleh yang terbaik di akhirat, maka kita harus menyodorkan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.